Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah kita wajib banyak bersyukur kepada Allah atas banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dari sekian banyak kenikmatan Allah, termasuk dari kenikmatan terbesar yang Allah berikan adalah nikmatul aman. Kenikmatan berupa rasa aman, keamanan yang kita jalani, keamanan yang kita dapati dalam setiap hari, aman dalam menjalankan aktivitas, aman dalam ibadah, aman dalam muamalah, aman dalam segalanya, tenang, tidak dikhawatirkan, tidak ditakutkan sesuatu yang mengancam nyawa, darah, kehormatan, atau harta benda. Kenikmatan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan di dalam hadis, man asbaha minkum mu'afa fi jasadih aminan fi sarabih indahu qutu yaumih فَكَأَنَّمَا جُمِعَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. Di antara kalian yang dari pagi harinya diberi afiah pada jasadnya, sehat, tidak kurang, tidak sakit apa, afiat, diberi kesehatan oleh Allah. Satu. Yang kedua, aminan fi sarabih, dijadikan aman dalam jalannya. Aman ketika kita keluar dari rumah menuju masjid, sholat, ibadah. Pulang pun aman di jalan, dari rumah yang ke sekolahannya, dari rumah yang ke kantornya, yang ke pasar, aman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyakiti, dijadikan aman. Tiga, Rasul sebutkan di hari itu dia punya yang mencukupi kebutuhannya untuk dia konsumsi. Tidak kelaparan, tidak kekurangan. Tiga ini jika dikumpulkan padamu, seakan-akan dunia secara keseluruhannya telah diberikan kepadamu. Apa yang kamu inginkan lebih dari ini? Jasadmu diberi afiah, jalanmu dijadikan aman, dan hari itu kamu bisa makan tidak kelaparan. Dikala di hari itu banyak tidak sedikit orang dari paginya, mungkin dari kemarinnya, tidak mendapat afiah, tidak mendapat kenikmatan afiat, sehingga yang itu sedang opname di rumah sakit, yang itu gak bisa jalan, yang itu stroke, yang itu macam-macam. Walaupun dia kaya raya, apa artinya kekayaan bagi dia? Bicara pun gak bisa. Masallallahu al-afiyah. Di saat yang sama, ada orang-orang yang tidak aman di beberapa negeri. Tidak aman, serba ketakutan, mencekam, pembunuhan di sana-sini. Hancur itu negara, porak-poranda. Keluar rumah pun nyawa yang menjadi taruhan. Apalagi bisa beraktivitas dengan tenang dan santainya. Hilang itu rasa aman. Di saat yang sama pula, tidak sedikit yang masih dalam keadaan minus, laparan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenikmatan besar yang jarang diingat oleh orang. Kenikmatan yang sering terlalaikan. Kenikmatan rasa aman. Seakan itu rutinitas biasa. Seakan itu berjalan begitu saja. Tanpa kita sadari, itu kenikmatan dari Allah. Kitanya aman. Seorang diri berjalan ke sana, kemari, dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada yang dia takuti. Aman. Walhamdulillah. Itu kenikmatan. Kenikmatan yang bahkan termasuk kenikmatan terbesar. Oleh karena itu, jika hilang ini keamanan, rusak. Kehidupan akan berantakan. Gak akan bisa berjalan dengan baik. Ekonomi jadi rusak, hancur. Bagaimana tidak, siapa yang berani ke pasar? Siapa yang berani buka tokonya? Khawatir penjarahan, perampokan, pembunuhan. Orang pada ketakutan. Lumpuh ekonomi. Karena hilangnya rasa keamanan. Pendidikan jadi hancur. Siapa yang berani ke sekolah? Orang pada ketakutan. Anak-anaknya. Dan yang lain-lainnya. Kenikmatan yang begitu besar, yang sering terlalaikan. Rasa aman. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Islam telah menyebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keamanan ini merupakan janji Allah yang Allah berikan kepada mereka yang beriman kepadanya, kepada mereka yang beramal saleh. Karena ini karunia dari Allah. Rasa aman itu anugerah dari Allah, bukan karena daya dan upaya manusia. Berapa banyak negeri yang dulunya jaya, maju, kuat bahkan, begitu dicabut keamanan, rasa aman dari negeri itu hancur berkeping-keping. Cukup apa yang terjadi di beberapa belahan dunia menjadi saksi, menjadi contoh, ibroh bagi kita. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Syria, apa yang menimpa saudara-saudara kita di Myanmar, apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana, di sini, ketakutan, nyawa yang menjadi taruhan, bahkan bukan sekedar harta, masih ringan kalau sekedar diambil hartanya, nyawa urusannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mesti menyadari dan mengingat apa yang Allah sebutkan. Maka yang pertama perlu kita ingat, bahwa keamanan itu erat dan tidak bisa dipisahkan dari iman. Antara keamanan, stabilitas suatu negara, tenang, aman, damai, itu tidak bisa lepas dari iman. Firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, dengan kemusyrikan, syirik kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya, tidak mencampuri imannya, tauhidnya, dengan kemaksiatan dan kemungkaran, bagi mereka aman, keamanan, dan mereka terbimbing di atas hidayah. Keamanan, dengannya sekian banyak kemaslahatan didapati oleh kaum muslimin. Kemaslahatan hidup mereka, terjaga kehormatan mereka di dalam Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, bahwa akan Allah jadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin, mereka yang atur di muka bumi ini, sebagaimana Allah berikan itu kepada umat sebelum mereka. Allah teguhkan, Allah kokohkan agama mereka yang Allah ridhoi. Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Semula, seperti masyarakat jahiliyah, hidup seperti rimba, yang kuat memakan yang lemah, semena-mena berbuat zalim pada hartanya, nyawanya, kehormatannya, menakutkan. Tapi itu semua Allah ganti dengan rasa aman. Dengan itu, ketika mereka mendapati rasa aman, semakin dekat mereka kepada Rabb-nya. Mereka ibadah kepadaku, kata Allah. Menyembah hanya kepadaku. Tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, tidak syirik. Dan yang kufur setelah itu adalah mereka orang-orang yang fasik. Maka keimanan, amal saleh, modal dasar utama keamanan. Tidaklah terjadi apa yang terjadi kecuali pasti ada kekurangan, ada cacat pada iman dan amal solehnya. Ketika terjadi kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, merajalelanya kemungkaran dan maksiat, tercabut keamanan itu. Ingatlah selalu oleh kita, keamanan itu pemberian Allah. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah yang gantikan rasa takut kalian dengan keamanan, tenang, damai. Allah yang berikan. Yang kedua, keamanan pula tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada syariat Islam, kepada Allah dan Rasul-Nya, terutama dalam masalah kepatuhan dan ketaatan kepada pemerintah, penguasa yang memimpin negeri. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam hadis Irbad ibn Sariyah, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian semua umatnya untuk kalian bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk selalu taat, patuh kepada pemerintah kalian. Wasiat suatu perkara penting dan disampaikan juga dalam situasi yang sangat penting untuk perkara yang juga sangat penting. Dan Rasul sebutkan ini di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Layaknya kalau mungkin kakek atau orang tua kita sebelum meninggal menyampaikan wasiatnya, dikumpulkan anak-anaknya atau cucu-cucunya, sini aku wasiatkan kepada kalian. Tentunya saat itu yang disampaikan perkara-perkara terpenting untuk mereka jaga sepeninggalnya. Aku wasiatkan ini, ini, ini. Rasul wasiatkan kepada umatnya dua perkara ini. Ketakwaan kepada Allah yang pertama dan segala-galanya. Kamu jadikan perisai antara dirimu dengan azab Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Taqwa, wasiat Allah kepada generasi-generasi awal sebelum kita dan juga untuk umat ini. Firman Allah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami Allah telah wasiatkan perintah yang pasti kepada ahlul kitab sebelum kalian, juga kepada kalian umat ini, agar kalian semua, baik ahlul kitab yang sebelum kalian maupun kalian juga umat ini, sama-sama bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan ajarannya, ajaran Rasulnya, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Dengan dasar ilmu orang berbuat taat, ibadah, tidak mengawur, tidak semaunya, tidak semata-mata yang dia anggap itu baik, tapi dengan ilmu dia tahu ini perintah Allah, ayat, hadis Rasul begini mengajarkan, mengamalkan semua itu mengharap ridha Allah, meninggalkan larangan Allah juga dengan cahaya ilmu. Dia faham itu dilarang, ini ayatnya, demikian hadisnya. Dia tinggalkan karena takut dari azab dan murka Allah. Takwa, wasiat Allah. Itu pula wasiat Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua, wasiat Rasulullah, as-sam' wa ta'ah. Untuk kalian patuh, taat kepada pemimpin-pemimpin kalian yang berkuasa, pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Rasul perjelas, kalaupun itu seorang budak Habasyah dari negeri Eritrea, Afrika, berkulit hitam, berambut keriting, budak, bukan orang yang merdeka, cacat secara status sosialnya, budak dijual belikan, budak dimiliki orang, tapi seandainya dia yang memimpin, mungkin saja dia punya pasukan, misalnya dia berhasil menguasai negeri, maka kaum muslimin diwajibkan taat kepadanya, kalaupun pemimpinmu seorang budak hitam. Taati dia, karena itu ketaatan kepada Allah, karena itu ketaatan kepada wasiat Rasulullah SAW. Sering orang kemudian berupaya mengelak dari wasiat ini, wasiat mulia, wasiat penting dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan, ya kalau pemerintahnya seperti dulu, Abu Bakar, Siddiq, Umar, orang-orang Masya Allah mulia, Umar bin Abdul Aziz setelah Uthman Ali, orang-orang yang adil, pemimpin yang bijak dan lain sebagainya. Ini pemimpinnya zalim. Ini pemimpinnya tidak peduli dengan rakyatnya. Ini pemerintahnya begini dan begitu. Dengan itu dia hendak melepaskan dirinya dari wasiat Rasul SAW untuk taat, patuh kepada pemerintahnya. Dan perkara itu pun diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Bukhari Rasulullah sallam sebutkan, fa innama 'alaikum ma humiltum wa 'alaihim ma humilu. Rasul telah ajarkan jauh-jauh hari, alaikum ma humiltum. Kewajiban kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Kewajiban mereka yang memimpin pemerintah kalian, apa yang telah dibebankan kepada mereka. Artinya kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai seorang muslim dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibebankan kepada kita, kita dibebani untuk taat. Diperintah, diwasiati untuk taat, patuh kepada pemerintah, untuk tetap hormat, mendoakan baik kepada mereka. Yang dibebankan kepada mereka sebagai para pemimpin, Allah perintah, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada mereka untuk adil, untuk peduli rakyatnya, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Artinya, hadis ini mengajari kita, jika mereka melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepada mereka, tidak berarti kalian pun ikut-ikutan melalaikan perintah yang dibebankan kepada kalian. Merekanya melalaikan, merekanya melanggar, merekanya lupa, merekanya zalim, merekanya begini dan begitu. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau gitu enggak kita taati, kalau gitu kita caci maki, kita cela, kita enggak mau taat, kita harus demo, kita harus berontak, harus ngelawan. Tidak demikian. Kewajiban kita taat. Tetap kita berikan itu apa yang Allah perintahkan. Itu wasiat Rasulullah SAW. Berikan. Urusan mereka tidak menjalankan kewajibannya, tanggung jawab mereka dengan Allah. Cukup bagi kita, kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Alaikum ma humiltum wa alaihi ma humilu. Di Tabrani, Jibril alaihi salam mengabari Rasulullah sallam, inna ummataka muftatanatun min ba'dik. Wahai Muhammad, umatmu terfitnah sepeninggalmu. Artinya berada dalam kekacauan. Umatmu berada dalam kegaduhan, situasi yang tidak baik. Terjadi pertumpahan darah, terjadi kekacauan, terfitnah sehingga taruhannya nyawa, kehormatan, harta benda mereka. Rasul tanya kepada Jibril alaihi salam, kaifa yakunu dhalik ya Jibril, bagaimana itu bisa terjadi wahai Jibril. Qala hina mana'uhum huquqahum, ketika pemimpinnya tidak memberikan hak-hak mereka. Pemimpinnya zalim, yang semestinya itu hak tidak diberikan, sehingga terzalimi rakyatnya. Seharusnya mereka dapati itu hak mereka. Akhirnya mereka menuntut, maksa, harus mereka peroleh kembali. Di situ terjadi fitnah. Jibril kabarkan kepada Rasulullah SAW. Kekacauan terjadi, kegaduhan, caos, bentrok di sana, di sini, kehancuran di sana, di sini, seperti yang terlihat. Karena maksa. Maka Rasul tanya kepada Jibril, kaifa salima man salima minhum ya Jibril, Bagaimana yang selamat dari mereka, apa yang mereka perbuat untuk selamat? Qala yu'adduna alladhi 'alaihim wa yas'aluna Allah alladhi lahum. Yang menjadi hak, yang menjadi kewajiban mereka, tetap mereka tunaikan, tetap mereka berikan, karena itu wasiat dari Rasulullah, tidak mereka tinggalkan. Yang menjadi hak mereka, mereka minta kepada Allah. Hak yang milik mereka, yang seharusnya mereka dapati, seharusnya mereka peroleh, ternyata tidak diberikan oleh pemimpinnya. Dirampas haknya, direnggut apa yang menjadi milik mereka. Zalim pemimpinnya. Apa yang mereka perbuat? Jibril alaihi salam memberikan solusi. Malaikat Jibril terafdol. Mereka minta kepada Allah, berdoa agar hak itu dikembalikan kepada mereka. Itu hak mereka. Agar hak itu mereka peroleh dengan baik. Tidak membuat mereka melalaikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka doa kepada Allah. Yang terfitnah tadi karena memaksa. Lebih percaya dengan kekuatannya. Lebih percaya dengan masa yang dia punya. Maksa, nekan, dan memberi pressure. Harus dapat, harus kami peroleh. Tidak bisa tidak. Ini kedzaliman, tidak bisa dibiarkan. Terfitnah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang rasa aman. Penjarahan di sana sini. Hancur, rusak. Sekolahan pun terbengkalai, pendidikan ini itu. Wasiat Rasul SAW dilalaikan. Amalkan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu ketika itu tidak diberikan. Kalau kemudian diberi, dikembalikan, ya alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah itu hakmu, kamu ambil. Ternyata juga tidak diberikan, ya sabar. Hatta talqauni alal haud. Rasulullah sebutkan, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Kelak di akhirat. Artinya setelah mati. Maka enggak benar ungkapan sebagian orang, sabar ya sabar, sabar ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Batas kesabaran adalah kematian. Ketika mati ya sudah. Dan itu yang Rasul wasiatkan, sampai engkau berjumpa denganku di telagaku di akhirat nanti. Al-Kautsar. Telaga yang Allah berikan, Allah janjikan untuk Rasulnya Sallam dan umat beliau, semua akan berdatangan ke sana yang taat kepada beliau. Tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan doa Nabi Ibrahim, bapak para nabi, Abul Muwahhidin, bapak orang-orang yang bertauhid, alaihi salam, beliau berdoa dan itu disebutkan oleh Allah dalam Quran. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini, negeri beliau di mana beliau hidup, jadikan itu negeri yang aman dan beri rizki penduduknya, beri mereka rizki buah-buahan, makanan dari mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. dua permintaan Nabi Ibrahim. Yang pertama beliau sebut, beliau utamakan penyebutannya karena itu memang jauh lebih penting dan menjadi penentu, adalah keamanan negeri. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikan negeri ini aman. Jadikan aman dulu. Baru kemudian warzuq ahlahu. Beri rizki penghuninya, penduduknya. Beri rizki kepada rakyatnya. Setelah negeri itu dijadikan aman. Karena keamanan yang menjadi penentu tanpa rasa aman, sia-sia rizki. Orang gak akan merasakan nikmatnya rizki kalau gak ada keamanan. Apa artinya? Na'udzubillah. Kalaupun sehari orang dapat penghasilan, taruhlah 100 juta, Masya Allah. Dapat penghasilan. Tapi keluar rumah gak berani. Banyak perampok, banyak geng pembunuhan, ini, itu. Apa artinya 1 juta ini di tanganmu? Kamu gak bisa nikmat. Merasakan makanan, apa yang Allah berikan, kenikmatan, gak tenang. Selalu dihantui oleh rasa takut, mencekam, ngeri. Bahkan gak akan bisa rizki itu didapati tanpa rasa aman. Makanya Nabiullah Ibrahim dahulukan, jadikan negeri ini negeri yang aman. Beri rizki penduduknya, penghuninya. Dari buah-buahan dan lain sebagainya. Ketika mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Para nabi pun panutan kita. Rasul-rasul yang Allah utus. Orang-orang mulia yang kita ikuti. Mengerti dan memahami betapa pentingnya rasa aman itu dalam kehidupan. Rasa aman tidak akan langgeng di suatu negeri. Keamanan ini tidak akan terus mereka dapati kecuali dengan mereka selalu bersyukur kepada Allah, menjaga syukur kepadanya. Oleh sebab itu diingatkan oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah, Rabbnya bait ini, Baitullah di Mekah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang memberi mereka kenikmatan, makan, yang sebelumnya mereka dalam kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah berikan mereka rasa aman setelah sebelumnya mereka dalam ketakutan. Dengan diberinya rasa aman, dengan diberinya rizki kepada mereka, dipermudah sandang pangan papannya, aman kehidupannya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadahlah, bersyukurlah kepada Rabbul Bait, kepada Allah yang memberikan semua itu kepada kalian. Teruslah taat, teruslah ibadah hanya kepadanya. Allah juga ingatkan kepada mereka, wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Allah beri contoh permisalan negeri yaitu Mekah dulunya sebelum diutus Rasul SAW. Negeri dulunya aman, tenang, damai. Rizki itu datang kepada mereka dengan mudahnya siang malam. Ekonomi jalan dengan lancar dan baik. Dari berbagai penjuru datang sodagar, pedagang, niaga, rizki untuk penduduk Mekah. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi kemudian mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. Kufur dengan kenikmatan keamanan. Seakan itu bukan karunia Allah. Bukan Allah yang memberi. Seakan itu karena tenaga dan upaya mereka sendiri. Mereka kufuri. Tidak mereka syukuri. Mereka kufuri kenikmatan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan, ketakutan akibat ulah tangan mereka sendiri. Karena maksiat mereka, karena kemungkaran yang mereka lakukan. Dan tidak akan kenikmatan itu Allah cabut dari hambanya kecuali hamba itu sendiri yang merusaknya dengan pelanggaran-pelanggarannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum, suatu negeri sampai mereka sendiri yang merubahnya. Yang semula baik, yang semula kenikmatan, yang semula kebaikan, mereka rusak sendiri dengan maksiatnya, pelanggaran-pelanggarannya. Ayat sering disalahartikan oleh orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga diartikan nasib suatu bangsa tidak akan Allah rubah kecuali mereka sendiri yang harus merubahnya. Mereka sendiri harus maju. Mereka sendiri harus berkembang, bergerak. Kalau enggak akan maju-maju bangsa itu. Sebaliknya, kemajuan suatu negeri, kebaikan yang dimiliki suatu negeri, kemakmuran yang dimiliki suatu negeri, suatu bangsa, dalam kebaikan, dalam kenikmatan, itu dari Allah. Dan tidak akan Allah rubah, enggak akan Allah cabut, kecuali mereka sendiri yang merusaknya. Mereka rusak dengan kekufurannya. Mereka rusak dengan kemusyrikannya. Mereka rusak dengan kemaksiatannya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Banyak muncul kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Mereka sendiri yang berbuat, mereka sendiri yang merusak. Lalai dari perintah-perintah Allah, melupakan apa yang Allah dan Rasul wajibkan kepada mereka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ini mungkin sekilas sebagai ibrah bagi kita bahwa kewajiban kita selalu untuk berbenah diri, membenahi ibadah kita, membenahi amal soleh kita, akhlak diri kita, keluarga dan masyarakat kita, agar kenikmatan itu terus Allah berikan, tidak Allah cabut, agar kenikmatan utamanya kenikmatan rasa aman tetap Allah berikan kepada kita. Kalau kita dengar cerita orang tua kita dulu, nggak usah jauh-jauh, generasi bapak-bapak kita atau bahkan kakek kita kalau masih yang hidup, suka cerita bagaimana tahun 60-an PKI komunis membantai kaum muslimin di sana, di sini. Hidup dalam ketakutan. Mencekam. agak ke belakang. Begitu pula tahun 40-an, zaman penjajahan dulu, Belanda, Jepang, menakutkan. Nyawa, kehormatan, harta benda dirampas oleh mereka. Syukuri oleh kita apa yang Allah berikan. Selalu hendaknya kita ingat antara iman dan amal soleh dengan keamanan, ketentraman hidup tidak bisa dipisahkan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian, termasuk hilangnya rasa aman, akibat ulah tangan kalian sendiri, akibat perbuatan kalian, maksiat kalian, dan masih banyak lagi yang Allah ampuni. Jadi peringatan bagi yang lain. Was-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang bahagia yang mau ambil pelajaran dari orang lain agar tidak tertimpa kepadanya apa yang sudah tertimpa kepada yang lainnya. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita segala kenikmatannya yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu terus memberikan rasa aman kepada kita sehingga kita ibadah dengan tenang dan nyaman. Kita hidup dalam keadaan tenang dan tentram. Kita meminta taufik kepada Allah untuk berilmu yang bermanfaat dan beramal saleh dengannya. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap takmir masjid ini yang memberi waktu dan kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal saleh dan timbangan kebaikan mereka di yaumul qiyamah kelak. Demikian pula terima kasih kami kepada segenap jamaah yang mau datang dan duduk memberikan waktunya untuk mendengarkan. Mudah-mudahan itu barokah dan menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.